Tentu saja belakang ada Ririn kecil New Pantura Live Music. Kang Mas, wes berang tahun amun jura ketemu Mas. Kalung emas sing ono gulungmu saiki wes meleleh dadi biru. Tresnamu luntur kaya atimu, saiki kowe lali kato aku. Aku Alo. yang bermasalah. Kuwi lo ngalang masih kuwi. Yeah.